InsyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ath. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai untuk lanjutan bagian terakhir dari pertemuan kita, sosialisasi program untuk At-Taisir Learning Center, pusat untuk kajian menjadi ahli Quran untuk wilayah di Indonesia, kami akan sampaikan dulu apa yang telah kami siapkan, kemudian bagaimana teknisnya kita koordinasikan, dan seperti apa program-program yang nanti insya Allah kita tampilkan. Baik, yang pertama, alhamdulillah kami sudah bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita rencanakan juga insya Allah dengan baik bagaimana bisa mewujudkan pusat Al-Quran dengan hal-hal yang lebih aplikatif dalam kehidupan. Karena selama ini yang kita rasakan, banyak rumah-rumah Quran dibangun, alhamdulillah manfaatnya banyak, banyak juga yang menghafal, tapi kita butuh lebih untuk bersinergi dengan rumah-rumah Quran, santren-santren Quran itu, untuk menghadirkan nilai Quran langsung dalam kehidupan kita. Nah, kami amati ada 3 persoalan besar. Pertama, ada yang ingin jadi ahli Quran tapi belum kenal Al-Quran, bahkan dari sudut bacaan pun masih kurang. Nah, kita tidak boleh kecilkan bagian pertama ini, tapi kita mesti angkat sehingga ada kelancaran dalam bacaan dan ada cinta dalam pengamalan nilai-nilai Quran. Maka ini menjadi prioritas program bagian pertama. Jadi dari At-Taisir Learning Center, yang pertama nanti akan memfasilitasi program untuk pengentasan buta huruf Al-Quran. Kami mencetak mushaf dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang kurang lebih berjumlah 125,000 mushaf. Nanti teman-teman yang telah terdaftar di setiap wilayahnya akan dikoordinasikan dengan pusat At-Taisir Learning Center yang sekarang nanti akan bertempat di Bekasi. Jadi tempatnya sedang kami bangun, Desember ini selesai insyaallah. Itu pusatnya nanti. Nanti akan diteruskan koordinasinya ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, teman-teman yang sudah mendaftar, sudah menjadi perwakilan dari wilayah-wilayah di Indonesia, data itu akan kami tampung. Nanti kami akan meminta teman-teman mengkoordinasikan berapa kira-kira yang masuk dalam kelas yang pertama ini di wilayah masing-masing. Ya, saya tidak ingin Anda, maaf ya, berjalan sendirian-sendirian, jangan soleh sendirian. Saya mintakan setiap daerah, misal ada di sini yang dari Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Nah, teman-teman ada yang datang dari Sumatera, nanti berkoordinasi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi nanti kami akan tempatkan satu titik pusat At-Taisir di daerah masing-masingnya. Nanti kemudian dikoordinasikan dengan yang lain untuk dirilai, disambungkan. Ya, jadi didata berapa banyak yang masuk dalam kategori yang pertama ini, yang kira-kira butuh pengentasan buta huruf Al-Quran. Dari situ datanya nanti akan disampaikan ke pusat. Dari pusat nanti akan disiapkan 2 hal utama. Yang pertama mushaf, yang kedua adalah bimbingan untuk pengentasan buta huruf Al-Quran yang nanti akan langsung dikoordinasikan dengan Syekh Abdul Karim yang tadi bersama kita, dengan Syekh Dr. Ibrahim yang juga dari Libya. Dua-duanya pakar Al-Quran. Istri Syekh Abdul Karim itu Ustazah Ahlam, juga punya sanad dalam Al-Quran dan beliau terbiasa memberikan sanad. Jadi kami berharap bahwa pendidikan yang pertama ini bukan sekedar menjadikan bisa baca tapi benar bacaannya. Nah, programnya ada yang berlangsung nanti kalau dekat wilayah Jabodetabek, kami akan bukakan kelas nanti. Ada kantor kami dibuka, ada 4 kelas. Jadwalnya nanti akan diberikan. Akhwat, berita baiknya insyaallah juga sekarang sedang didesain tempat khusus untuk akhwat. Tempatnya di Jalan Jatiluhur. Untuk wilayah Jabodetabek ada di Bekasi. Di sana nanti bagian bawahnya ada 3 kelas. Di antaranya kelas untuk bacaan Quran dan pengambilan sanad. Kemudian ada kelas umum, di atasnya ada kamar-kamar. Jadi nanti kalau yang dari jauh-jauh ada yang ingin menghafal, misalnya yang 30 hari hafal Quran, nanti di situ boleh daftar dalam sepekan atau dalam sebulan. Nanti setiap sebulan sekali bergantian. Boleh tinggal di situ, nanti dimanfaatkan di situ. Kami sediakan kamar-kamarnya dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian untuk yang ikhwan juga demikian, yang dari jauh Anda tidak harus ke Bekasi. Nanti program itu akan disiarkan live, khusus nanti disambungkan ke tempat-tempat yang terdaftar tadi. di tidak terbuka umum, nanti antum langsung nyambung ke daerah masing-masing, ke tempat masing-masing, di situ berinteraksi dengan para syekhnya. Nanti ada misalnya antum dibimbing langsung bacaan, ada yang kemudian ingin bertanya, dari situ nanti kemudian diinteraksikan satu dengan yang lainnya. Di sela-sela waktu itu, insya Allah akan ada daurah mengunjungi setiap tempat. Ya. Setiap tempat akan dikunjungi, kemudian dengan izin Allah kita akan koordinasikan bagaimana mengirimkan mushafnya ke daerahnya masing-masing. Yang kami cetak diusahakan insya Allah setiap tahun kami berusaha mendapatkan 100.000 mushaf. 100.000 mushaf. Ya. Dalam program ini tidak sedikit pun kami memungut biaya. Di kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan ini jadi gerakan-gerakan untuk jadi para ahli surga. Tapi bagi yang mendaftar, Anda diperkenankan untuk berwakaf Quran misalnya dengan buku, nanti diinfokan. Terus silahkan wakaf aja Quran atau buku, nanti diinfokan teknisnya. Tapi biaya saya tidak pernah pungut sama sekali. Kalau nanti ada dari tim kami yang memungut, berarti itu bukan dari kita. Ya, karena kita berusaha menampilkan apa yang kita bisa sinergikan, itu yang kita maksimalkan. Kalau antum ingin berkhidmat sama-sama, nanti yang terdaftar kita akan mintakan masing-masing silahkan seumur hidupnya bisa berwakaf minimal misalnya untuk satu mushaf dan satu buku MZN yang dicetak setiap tahun 100.000. Ya. Target kita satu tahun insya Allah program pertama ini ada minimal 100.000 orang yang baru bisa berinteraksi dengan Al-Quran, minimal bisa membacanya. Jelas sampai sini? Baik, sebagian kepala daerah sudah sepakat menyampaikan kepada kami, bahkan di daerahnya disiapkan nanti koordinasi-koordinasi khusus. Ya, seperti Jawa Barat tadi sudah siap. Wajo, Sulawesi, itu bupatinya datang sendiri kepada kami dan sudah menyiapkan. Mesuji juga demikian, ya. Nanti Banten sebagian gubernurnya sudah bertemu dan beliau juga sudah siap. Nanti beberapa daerah nanti akan langsung dikoordinasikan dengan kepala daerahnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan insyaallah kalau nanti ada bupatinya menghafal Quran, wali kotanya menghafal Quran, gubernurnya menghafal Quran, insya Allah ke depan kita punya orang-orang terbaik di bumi Indonesia ini para ahli Quran. Baik, ya, satu. Yang kedua, ada kelas nanti untuk memahami isi Al-Quran. Pemahamannya dibagi dua. Ada kelas tafsir. Yang kedua, ada kelas tafsil. Tafsil, ya. Tafsir itu biasa. Jadi kita sampaikan nanti acara, ya, tayang di akhir TV, dirilai ke setiap daerah teman-teman. Ini tidak akan terbuka umum, ya. Jadi gak semuanya nanti bisa menyimak. Yang menyimak ini hanya yang sudah nanti terdaftar untuk benar-benar mau serius ikut program ini. Nanti masuk ke daerah masing-masing, begitu ada tayangannya, tayangan untuk tafsir. Nanti kita akan undang, ya, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari lokal di kita, nanti menyampaikan pesan-pesan kandungan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nanti begitu antum kita mulai membaca, tafsirnya nanti akan muncul dan mulai beredar sebagai bagian dari insyaallah program yang kita tayangkan. Nah, yang tafsil, tafsil itu berbentuk detil terkait dengan profesi kehidupan masing-masing. Yang kita buka sementara ini, sementara ada 4 kelas. Ditolong, ya, nanti yang mendaftar jangan salah kelas. Ya, kelas misal pertama ada kelas para dokter. Ya, kelas dokter ini yang telah masuk ke kami, dokter muda ada sekitar 150 orang. Itu baru satu wilayah dari wilayah Bandung, dikoordinasikan oleh teman-teman dari ITB. Ya, nanti gambarannya, kelas dokter ini akan dikhususkan pada kajian kedokteran yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan keluarkan ayat-ayat kedokteran apa saja, hadis-hadisnya apa saja, kitab-kitab ulama dulu yang berbicara kedokteran seperti apa. Nanti pakar-pakar dokter modern yang muslim juga kita akan bertemu. Nanti diharapkan kita kaji nilai-nilai kedokteran dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelasnya hanya khusus bagi para dokter saja. Jadi yang selain dokter ini gak bisa masuk ke sini. Ya, hanya dokter saja. Paham sampai sini? Jadi tolong nanti teman-teman yang dari daerah-daerah, kalau Jabodetabek nanti boleh nanti langsung ke pusat, di Bekasi disiapkan nanti kelasnya. Kalau sudah terdaftar, programnya akan dimulai. Catat, akan dimulai insya Allah di pertengahan November, kelas sudah akan dimulai. Di sekarang diberi waktu pendaftaran sampai dengan 2 pekan, akan dikumpulkan keseluruhannya, pertengahan November kelasnya sudah akan dimulai. Ya. Kemudian yang kedua ada kelas pengusaha, teman-teman. Anda yang pedagang, pebisnis, pengusaha, boleh masuk ke kelas ini. Nanti insya Allah akan dibuat kurikulum, panduan tersendiri. Di situ nanti ada ayat-ayat Quran tentang usaha seperti apa, hadisnya bagaimana. Kemudian setelah itu akan kita lihat tipe-tipe orang yang dulu bisnisnya seperti apa, mengeluarkan dari ayat-ayat Quran. Mulai dari amalannya apa, ayatnya apa, prakteknya bagaimana, dan saya tidak akan sendirian. Nanti ada ulama-ulama kita, termasuk ustadz-ustadz kita, yang akan kita rangkul juga untuk memberikan bimbingan dengan lebih luas. Nanti ada kalangan yang pakar-pakar dalam bidang bisnis, ya. Nanti beberapa kita akan sebutkan setelah kita konfirmasikan. Kita duduk, kita gali, kita amalkan. Jadi nanti kita berharap ada pengusaha muslim yang paham Al-Quran, hafal ayatnya, dan bisa diterjemahkan dalam dunia usaha atau dunia bisnis dalam keseharian. Ketiga, ada kelas ibu rumah tangga. Ini sudah kita siapkan. Maaf, bapak-bapak gak bisa masuk di kelas ini, ya, ikhwan. Jadi ini hanya khusus untuk para akhwat saja, yang para ibu, ya. Antum nanti juga ada, ya, akhwat, ada kelasnya untuk anda semuanya. Nanti jadwalnya dilihat. Semua jadwal terkait pembelajaran itu insya Allah akan diinformasikan via akhir media. Di kapan nih yang kelas akhwat? Kapan yang kelas dokter? Kapan yang kelas pengusaha? Antum akses saja ke situ. Kalau anda sudah terdaftar, nanti otomatis akan dapat pemberitahuan. Ya, saya ulang. Anda yang sudah terdaftar, otomatis dapat pemberitahuan langsung seketika, notifikasi. Kelas ini, kumpul sekian. Dan nanti tayangannya hanya akan diakses oleh kelasnya masing-masing. Ya, jadi misalnya kelas ibu rumah tangga, kelas pengusaha nggak akan bisa akses. Ya, kecuali pengusaha yang perempuan mungkin, ya, terkait dengan hal-hal yang lebih spesifik. Yang keempat, ini kelas khusus yang memang spesifik ingin jadi penghafal Quran yang benar. Saya katakan yang benar karena Al-Quran sendiri menyebut ada penghafal Quran yang tidak benar, ya, yang tidak bisa menggunakan ayat dalam kehidupannya. Nanti ini akan dikondisikan khusus menggunakan buku MZN, Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Sifatnya ada dua. Bagi anda yang barangkali utusan dari daerah atau sekolah atau pesantren, nanti kita akan undang dalam pelatihan, diskusi bersama bagaimana penggunaan bukunya. Nanti dari situ kita akan mencetak guru-guru untuk mengajarkannya kembali. Bagi yang sifatnya bukan perwakilan, umum, daftar biasa, nanti kita akan undang. Kami sampai saat ini sedang menyempurnakan dulu gedung yang sama-sama kita bangun. Nanti akhir Desember, awal Januari kita resmikan, kita wakafkan demi kepentingan umat Islam. Setelah itu nanti kami sampaikan tempat khusus untuk yang ikhwan. Bisa siapkan yang ikhwan, anda bisa tinggal di situ selama 30 hari, mulai menghafal Quran. Nanti kalau sudah selesai, bergantian dengan yang lain, bergantian dengan yang lain. Jadi ini ada 4 program utama. Dari 4 ini, kami harapkan utusan-utusan daerah yang datang sekarang, tolong antum siapkan untuk data-datanya. Yang kami perlukan, berapa banyak yang ikut untuk yang buta huruf Al-Quran, mengentaskan buta huruf Al-Quran. Berapa banyak kelas-kelas yang spesifik. Dan yang terakhir, berapa banyak yang setidaknya fokus untuk urusan menghafal Quran saja. Dan yang sebagai tambahan, tapi ini baru di-launching nanti awal tahun depan karena tempatnya sedang kami siapkan. Nanti insya Allah juga ada untuk pembekalan tingkat anak-anak. Jadi anak-anak para penghafal Quran. Jadi bukan hanya orang tuanya, nanti anak-anaknya kita siapkan sehingga bukan hanya orang tua, anak dan orang tua di rumah bisa saling berinteraksi dalam nilai-nilai Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa jelas insya Allah? Baik, saya mau tanya sebentar, masih ada yang belum dapat buku MZN yang hadir? Nah, nanti teman-teman yang belum dapat, insya Allah nanti dengan panitia bisa disampaikan. Tapi ingat, satu orang yang hadir satu buku. Kami hanya bawa 20.000. Setelah ini selesai, saya akan minta cetak lagi 40.000. Ya, jadi nanti ada 60.000. Setelah itu selesai, cetak lagi 40.000. Jadi nanti ada 100.000 untuk buku. Mushaf sedang kita koreksi. Setelah selesai dikoreksi, nanti kita akan sama-sama cetak. Nanti kami akan infokan pada antum sekalian. Bagi yang ingin sama-sama berminat, berwakaf selama hidupnya, satu buku, satu mushaf untuk 100.000, ya, di Indonesia ini kita sama-sama siapkan. Untuk pembelajarannya sekali lagi tidak ada biaya sedikit pun. Termasuk bagi yang menginap, ya. Kalau antum ingin infak untuk bawa makanan, silakan saja, tidak ada masalah. Tapi saya akan tegaskan aturan di tempat kami, untuk urusan Quran jangan pungut satu rupiah pun. Urusannya beda kalau antum pengen infak, itu silakan saja. Tapi terkait dengan kami, kita sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk urusan pengajaran langsung Al-Quran, insyaallah tidak akan meminta apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Sepakat sampai sini? Baik, sekarang kita buka untuk diskusi. Saya berikan waktu paling maksimal barangkali 22 menit karena kami harus melepas siswa untuk ke Turki yang akan berangkat pada gelombang kedua. Teman-teman yang ikhwan, nanti tahun depan akhwat juga kami akan buka lagi insyaallah, anda boleh daftar. Saya akan prioritaskan para ahli Quran yang ikut program ini. Ya, berita baiknya konsul yang tadi dari Sudan dengan utusan yang barusan tadi memberikan langsung kepada kami kuota permulaan 20 orang untuk ke Sudan. Gratis ya, biayanya tidak ada biaya. Mungkin nanti hanya akan tiket, kita nanti akan pikirkan. Dan itu kampusnya bukan hanya kampus jurusan agama, tapi nanti ada kedokteran, ada arsitek, ada yang lain-lain. Bebas mau pilih kampus mana saja selama itu ada di Sudan. Ya. Kemudian nanti ada dengan yang Saudi, tadi juga kita sudah bicara, nanti kita akan berikan. Untuk saya akan prioritaskan bagi teman-teman yang terdaftar, saya prioritaskan anak-anaknya atau barangkali langsung pesertanya. Kalau masuk kategorinya, Anda boleh ikut tes. Dan insya Allah untuk yang ikut di bawah Quantum Akhyar Institute, kami tidak pungut biaya untuk pemberangkatan. Ingat, kami yang support. Yang ke Turki pun demikian, kami siapkan, kami antarkan. Anda berangkat sebagai siswa dan pulang sebagai ulama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas insya Allah? Baik, sekarang kita berinteraksi sebentar. Panitia, tolong dibantu mic-nya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, segera yang pegang mic didekatkan kepada teman-teman yang hadir. Saya perkenankan. Ya, kalau kita atur lebih baik ya. Kita atur lebih baik. Sebentar. Ya, dari daerah belakang kanan, Ibu silakan. Duluan pertama. Mas, ini sebelum saya tanya sudah angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, sebelumnya saya Fethi Nuraini dari Depok, Ustadz. Kebetulan alhamdulillah profesi saya sebagai bidan. Yang ingin saya tanyakan, kalau saya ikut di program ini, saya masuknya di program kedokteran ataukah masuk di umum ataukah yang ibu rumah tangga? Tapi saya belum ibu rumah tangga, Ustadz, begitu. Baik. Nah, registrasinya bagaimana? Terus yang kedua, untuk profesi yang lain misalnya perawat, itu juga masuk ke mana, Ustadz? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Mbak yang tadi bertanya, teman-teman sekalian, sebetulnya masuk kemana itu pilihan. Mana arahnya? Ada pilihan yang sifatnya umum, ada yang khusus. Umum, sebetulnya kalau yang umum bukan pilihan, saya harap semua orang bisa masuk ke situ, yaitu untuk menghafal Quran. Jadi saya harapkan tolong betul saat meninggal itu ada ayat yang dibawa. Jangan sampai ada meninggal kita gak hafal satu ayat pun. Mesti ada perbedaan. Termasuk hari ini dengan kemarin mesti ada. Saya bermohon pada Allah, demi Allah saya katakan, sebelum wafat usahakan jadi ahli Quran berapapun ayat yang kita hafalkan. Karena Allah sudah berjanji melalui lisan Rasulnya dan disampaikan riwayatnya kepada kita, bahwa demi Allah teman-teman, dengan makna yang sangat jelas, biriwayatil makna, orang yang hafal Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, alam kuburnya, sampai dengan wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saya agak telat sedikit dapat informasi. Sebetulnya kalau tidak terlambat, saya minta datang ke sini orangnya. Ada adik kelas saya, dia di Palu, tepat tinggalnya di tempat musibah yang kemarin terjadi. Beliau pembimbing tempat Al-Quran. Teman-teman yang kemarin Anda lihat videonya yang marak, yang ramai, itu diantaranya anak-anak di bawah asuhan beliau. Bagaimana seorang akhwat ya, ukhs yang bercadar, ahli Quran yang wafat, dimuliakan jasadnya oleh Allah. Bahkan saat bercampur dengan lumpur, auratnya tidak terbuka sedikit pun. Utuh. 9 hari menebarkan bau mewangi. Mungkin Anda tidak tahu kisah yang lainnya. Bagaimana seorang perempuan, ada 8 orang. 8-8nya tertimbun oleh reruntuhan. Yang 7 sudah meninggal duluan. Tapi semuanya, sebelum mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, itu melihat satu dengan yang lainnya. Di satu orang, di saat tertimbun reruntuhan, mau diselamatkan. Ya, sulit luar biasa, digali pakai macam-macam, sulit, alat berat belum datang. Anda tahu apa yang dia katakan? Dia katakan, tolong si fulanah dulu, tolong si fulanah dulu. Dan dia tidak menyebut dirinya. Begitu dikatakan, teman-temanmu sudah meninggal. Apa yang dia katakan? Tolong selamatkan mushaf ini dulu. Begitu lisannya melekat jiwanya dengan Al-Quran, maka seakan-akan tidak ada yang paling mulia bahkan dari dia kecuali Al-Quran. Dan tahu apa yang terjadi? Setelah mushafnya kemudian diamankan, dibawa alat berat, dia katakan, tolong jangan tinggalkan saya. Dibawa, diselamatkan, baru di perjalanan kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat indah, dengan kalimat-kalimat tauhid dan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, saya ingin mengajak bahwa kita punya pilihan. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Maka mohon setidaknya sebelum wafat ada ayat yang kita bawakan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Nah, nanti setelah itu Anda lihat profesinya. Tadi mbahnya bidan. Mana lihat yang paling dekat apa? Misal yang paling dekat ke kedokteran, silahkan masuk di situ. Ada bagian-bagian tertentu, mungkin ada kesamaan di situ. Ada ayat-ayat kelahiran dalam Quran, ada. Misal Anda buka Quran surah 7, ayat ke-189. Itu gambaran doa ketika memohon anak yang soleh saat di kandungan. Termasuk saat terasa sakit, apa doanya? Jadi ketika Anda mensupport pasien datang pada Anda, "Bu, baca doa ini, ini ayatnya, ini loh situasi ringan, kandungan ringan sekian, kandungan yang cukup berat sekian, doanya ini, keadaannya di Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Kemudian diteruskan sampai ke kelahirannya seperti apa, itu kita bisa turunkan di situ. Ya, paham sampai sini? Baik, yang lain? Maju ke depan. Tahan, saya kira ada mic yang di sebelah sini dengan mic yang sebelah belakang. Di sini mas, maksudnya, maksud saya mic-nya maju ke depan. Antum boleh di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, pengalaman dan beberapa cerita teman-teman saya, ketika menghafal Quran itu mungkin sudah hafal beberapa juz gitu. Tapi ketika bertemu dengan guru-guru selanjutnya yang mungkin talakinya itu bagus, kemudian kita ngerasa, "Wih, ternyata bacaan saya masih salah." Terus langkah selanjutnya gimana, Sat? Apakah kita lanjut hafal dulu sambil belajar talaki yang benar, atau talaki diselesaikan dulu baru ikut ngafal lagi? Baik, menghafal Quran itu mesti ada guru. Mustahil bisa menghafal sendiri. Kecuali kalau tak menemukan guru sama sekali, maka Anda bisa mengambil dulu misalnya untuk patokan-patokan bacaan lewat muratal-muratal. Misal, antum ambil misalnya USB, ambil bacaan-bacaan Quran yang kiranya bisa memudahkan. Saya rekomendasikan kalau pemula, ingat jangan terjebak dengan lagu. Ingat patokan Quran itu bukan lagu. Lagu irama akan muncul dengan sendirinya. Tajwid yang paling utama. Saya berikan pesan yang paling bagus untuk awal pemula pertama untuk mendengar, Anda bisa misalnya keluarkan dari Syekh Al-Husari. Ya, Mahmud Al-Husari itu dari Mesir, disebut dengan Syekhul Qura. Di beliau itu kalau memberikan bimbingan bacaan, itu bimbingannya agak lambat, jelas makhrajnya, dan disebut oleh para ulama qiraat dengan Syekhul Qura. Ya, Mahmud Al-Husari. Jadi ambil itu, setelah itu cukup baik misalnya silahkan mau ambil misalnya Misyari Rashid, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh misalnya As-Suraim dan lain sebagainya. Tapi ingat poin utamanya, kalau menemukan guru secara langsung, maka itu yang diutamakan. Apa perbedaan alif lam mim dengan alam nasrah? Bedanya bacaannya. Kalau orang belum pernah dengar bacaannya, lihat mushaf misalnya, dan belum tahu cara bacanya, apalagi mushaf dulu yang tidak ada harakatnya, maka yang satu dengan yang kedua, tulisannya sama. Alif lam dengan mim. Alam nasrah alif lam dengan mim. Apa yang membedakan? Bagaimana cara bacanya? Guru. Guru yang akan menunjukkan. Nah nanti setiap guru dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah titipkan di setiap guru itu di tangan-tangan mereka satu dengan yang lainnya saling kesempurnaan. Kadang yang ini sempurna dalam pengucapan huruf ha, yang satu huruf dhad, yang satu huruf yang lainnya, yang satu di sifat huruf yang berbeda. Nanti bukan aib kalau antum talaki ke satu syekh, bisa talaki ke syekh yang lainnya, itu bisa disempurnakan kembali. Jadi itu biasa ya, saya ulang, itu biasa dalam hafalan Quran. Yang pasti antum mesti sabar dalam menjalaninya. Tapi yang pertama, kalau Anda ingin memilih syekh, jangan dulu pindah-pindah. Satu guru dulu. Selesaikan di satu guru itu, baru antum misalnya kalau ingin pengalaman yang lain, pindah ke syekh yang lain. Atau qiraat yang lain. Jangan belajar di awal mula dengan guru-guru yang berbeda. Kenapa? Karena setiap guru diberikan oleh Allah keistimewaan yang tidak sama. Bahkan riwayat yang berbeda. Paham sampai sini? Baik, yang lain? Saya geser dulu sebelah sini, supaya dekat dengan mic. Ya akhwat, tahan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa, ada dua pertanyaan Ustaz sebelumnya. Apa tips Ustaz atau cara belajar Ustaz sehingga Ustaz bisa menyebutkan angka dan tempat ayat di dalam Al-Quran? Yang kedua, bagaimana cara menimbulkan rasa cinta Al-Quran agar Al-Quran itu melekat terhadap diri kita Ustaz? Baik, yang pertama, ini bukan sebuah keistimewaan dan semua orang bisa mengatakan itu dan bisa melakukan hal yang sama. Jadi jangan dinilai ketika saya sebutkan Quran surat sekian, ayat sekian, aman sekian, itu mungkin keistimewaan. Bagi saya, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Saya tidak bermaksud menampilkan saya tahu, tapi hanya sekedar memudahkan bagaimana saat berinteraksi dengan Al-Quran, kita bisa mendapatkan cara cepat yang terbaiknya. Nah pertanyaannya, kalau kita ingin mendapatkan yang seperti itu, seperti apa? Wallahu a'lam, apakah ini bisa barangkali bermanfaat untuk Anda atau tidak. Tapi pengalaman kami yang mungkin pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, itu ada satu ayat dalam Al-Quran yang memberikan isyarat yang sangat tajam, yaitu di Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 282, posisi paling kiri sebelah bawah. Apa rahasianya? Perhatikan kalimatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan padamu tambahan pengetahuan. Takwa, itu rahasia pertama. Jikalau Anda ingin dipercepat dalam segi pengetahuan atau apapun yang diminta oleh Allah, bangun hubungan baik dengan Allah dulu, takwa. Takwa dibagi dua. Ada hubungan dengan Allah, habdu minallah, ada hubungan dengan manusia, habdu minannas. Contoh, kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ketika menyebutkan yang pertama turunannya, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Turunan takwa muttaqin, orang takwa. Siapa itu? Ketika dijelaskan ayat 3-nya, 4-nya, 5-nya, 5 itu hasilnya, 3 dengan 4 disebutkan hubungan dengan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah. Salat. Dan salat di situ disebutkan dengan tulisan alif lam sad, kemudian lam wau fathah tegak tamarutah. Bedakan dengan Quran surah kedua ayat 238 paling kanan sebelah atas. Ya hafizhu 'alas shalawat. Tulisannya alif lam sad lam wau alif ta maftuhah. Terbuka. Yang ini yang pertama itu menunjukkan makna jama'. Ya jama' min dunil hudud, tanpa batas. Tapi kalau alif lam sad lam wau alif ta maftuhah itu artinya jama' dengan batas, salat fardu. Fardu. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan takwa, jangan cukupkan yang fardu. Kalau Anda cuma sholat fardu, jangankan yang hafal Quran, yang gak hafal pun 5 waktu juga. Sekarang yang gak minta hafal Quran, sholat 5 waktu. Anda yang pengen hafal Quran, sholat 5 waktu juga. Apa bedanya Anda dengan yang lain? Maka dari itu saya katakan tadi, 40 minimal, 40 rakaat. Bangun tahajudnya, tingkatkan kemudian teman-teman rawatibnya. Antum tahu saat Nabi Muhammad SAW, manusia paling takwa, sebelum menerima wahyu apa yang belum kerjakan? Takwa. Beliau bangun malam, beliau bertahanus, dekati Allahnya. Kemudian habdu minan nas yang keduanya, bangun hubungan baik dengan manusia. Maaf, dengan orang tua mesti baik. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat takwa di Quran surah ketiga, ayat 133, amalannya 134, paling kanan sebelah atas di mushaf, itu langsung menunjuk kepada amalia habdu minan nas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang gemar berinfak, infak, infak. Nah, kalau Anda mau infak pada siapa yang pertama? Buka Quran surah kedua, ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Ada 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtu min khair falil walidain, orang tua. Di Anda bangun hubungan baik dengan orang tua. Tahajud rajin. Maaf ya. Puasa rajin, rawatib rajin, dengan orang tua buruk gak akan dapat barokah Quran antum. Kasih rahasia ya. Tapi ini antara kita saja. Saya sulit sebetulnya menggambarkan ini, sulit. Karena seringkali saya berhenti lah. Tapi saya cepat, saya potong saja, saya potong. Supaya saya gak berhenti di pertengahan. Alhamdulillah Allah karuniakan ayah yang baik dalam kehidupan kami. Beliau mengajar di musalla, sekarang jadi masjid. Saat beliau mengajar saya dibawa, beliau mengajar saya tidur. Sekarang gantian saya mengajar beliau tidur. Dalam hidupnya selalu memberikan yang terbaik yang saya rasakan. Malam-malam membimbing, kadang menggoda. Pulang dari pengajian digendong oleh beliau, dijaga supaya tidak bangun. Dan saya tahu karena saya pernah pura-pura tidur, saya ingin tahu apakah ayah saya memperlakukan saya seperti apa. Saat kemudian tiba kami akan masuk pesantren, beliau kemudian minta saya ke rumah sakit karena sudah komplikasi. Dan di rumah sakit tidak bisa bergerak, memohon maaf karena tidak bisa mengantar. Cucuran air matanya, minta maaf tidak bisa mengantar. Singkatnya kami masuk pesantren, baru sekitar sepekan, lebih sedikit, saya diminta untuk segera kembali. Datang ke ruang administrasi, dikatakan saya harus pulang. Dan tidak pernah dikatakan tentang kondisi ayah kami. Kakak saya menjemput yang pertama, sampai di Bandung, baru saya tahu paman saya mengatakan, sudah tidak bisa melihat lagi. Sudah tiada. Singkatnya saya pulang, malam ba'da maghrib saya datang. Ketemu dengan ibunda, ada di ruangan tengah, saya peluk, saya temani tidur. Dan itu situ saya melihat mimpi dengan ayah saya terakhir kalinya. Bertemu pakai kemeja, hanya melambaikan tangan dan tersenyum. Pagi-paginya saya masuk ruangannya, saya buka semuanya. Ternyata saya temukan kitab-kitab yang saya pelajari di pesantren, yang tidak pernah beliau tunjukkan kitabnya, tapi isinya beliau ajarkan. Lalu saya ambil satu mushaf. Mushaf itu saya masih ingat, mushaf dari Ustaz Umar Bakri yang warna biru. Saya bawa ke ruang tengah dan tidak meninggalkan apapun ayahanda kami kecuali itu. Saya duduk di ruang tengah, saya buka, saya menghadap ke arah kiblat dan saya katakan, ya Allah, saya selama hidup belum bisa memberikan yang terbaik untuk ayah saya. Maka mohon jadikan mulai saat ini semua bacaan Quran saya setiap hurufnya mengalir pahalanya untuk ayah dan ibu saya. Jika saya mohonkan itu, saya baca ayatnya. Di situ saya melihat mushafnya, saya lihat terjemahannya, dan dari sejak itu setiap yang saya lafadzkan sulit bagi saya untuk melupakannya. Dia begitu dibaca, datang artinya, datang macam-macamnya, kan dia kemudian hadir di kepala seakan-akan tidak pernah ingin keluar dari jiwa kami. Sejak peristiwa itu, saya punya keyakinan, kalau bakti ditingkatkan pada kedua orang tua, hubungan dengan Allah dibangun dengan baik, maksiat ditinggalkan, maka inilah yang diberikan anugerahnya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau lakukan itu semua, ketika Allah ingin turunkan Quran, beliau ingin menghafalkan dengan kemampuannya. Hafalkan, lisannya cepat mengatakan, cepat-cepat kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Muhammad, jangan cepat kau gerakkan lisanmu untuk mendapatinya. Kami yang akan tanamkan ke situ. Kamu cukup ikuti bacaannya. Dibacakan malaikat, Nabi Muhammad mengikuti. Dibacakan, mengikuti. Maka ketika kamu ikuti itu, kami tanamkan Quran dalam jiwamu. Jika Anda benar cara belajarnya demikian, ikuti apa yang Nabi tunjukkan, karena Allah sudah berikan bocoran di Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua yang melekat pada pribadi Nabi itu contoh terbaik buat kita. Antum ikuti, bakti pada orang tua, bakti pada saudara-saudara, dengan kerabat terbaik dekati Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda mulai menghafal, guru membacakan, seketika saat guru bacakan, demi Allah saya katakan, Allah tanamkan dalam jiwa Anda Quran itu. Maka jangan heran, ada yang hafal 27 hari, ada yang hafal 20 hari, ada yang hafal 15 hari, bahkan ada yang pernah hafal dalam 3 hari. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian setelah itu tanamkan cinta pada Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Berusaha dulu di awal waktu memang agak susah. Tapi setelah itu Anda akan merasakan kenikmatannya. Bagaimana caranya? Pertama, hadirkan diri Anda selalu punya keyakinan bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup saya isinya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Terus punya wudu, setiap Anda batal, wudu lagi, yakinkan, setiap hidup saya mesti ada yang ada dalam Al-Quran, saya praktekkan dalam Al-Quran. Setelah itu, perlakukan mushaf dengan baik, beda cara ngambilnya, tempatkan di tempat yang terbaik, jauhkan dari debu, ya. Kemudian setelah itu, cara mencintai Quran yang terakhir, setelah berniat betul ingin dekat dengan Quran, beli mushaf, perlakukan dengan baik, yang ketiga, ini yang paling penting, awas, selalu punya waktu berinteraksi dengan Al-Quran, jangan tinggalkan bacaannya. Baca, baca, baca, baca. Nanti jika Anda lakukan ini sebulan saja dari sekarang, akan terjadi perbedaan dalam hidup Anda. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kembali ke akhwat. Ada yang ingin bertanya? Dari belakang. Akhwat, antum akhwat? Akhwat. Ah, teh. Sebelah sana, mohon mic-nya. Dua terakhir dari sana. Setelah dari sana, kita kembali ke sini. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathirah Ustaz Adi, semoga senantiasa dalam kesehatan yang paripurna dan selalu dalam keadaan sehat. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, di tempat kami itu ada TPA, ada kurang lebih 80 santriwan santriwati. Nah, jika kami ingin membuka program, dan saya juga belum hafal, mau ikut di dalamnya, apakah kita bukanlah di sana kan sudah ada kurikulumnya sendiri, atau kita buka kelas sendiri. Kemudian yang kedua, mohon maaf Ustaz, sedikit ada curhat. Kemarin saya ada kegiatan reuni SD Muhammadiyah, sudah 36 tahun yang lalu ketemu. Kemudian ada beberapa keponakan dari teman-teman itu sedang berhijrah. Lalu dia mendapatkan alamat untuk sharing tentang keislaman. Namanya LPK Salman Al-Farisi mengatasnamakan itu, dan beliau, saya ada screenshotnya, dan beliau melarang, silahkan kamu boleh belajar, kirimkan nama, alamat, dan kamu jangan mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Mohon di, bukan melacaknya Ustadz, karena lah alamatnya di Bekasi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama, ibu ada siswa sekitar 81 anak di TPK, sudah sistem berjalan, boleh nanti diutus bu, ya, diutus ustadznya untuk belajar, barangkali ada manfaat dari metode at-taisir, silahkan nanti bisa digunakan kalau memang dipandang ada manfaatnya. Tolong panitia dicatat, ibu ini pulang insya Allah dapat hadiah 85 buku MZN dengan 85 mushaf, nanti insya Allah akan dikirimkan untuk ibu ini, tolong dituliskan. Panggunglah 100 ya, tolong panitia 100 buku dengan 100 mushaf ya untuk ibu ini, baik untuk anak-anak TPK-nya. Yang kedua, demi Allah saya katakan, saya tidak ingin memiliki musuh baik di dunia apalagi di akhirat. Karena itu bagi yang demikian saya mendoakan saja. Ya, dan saya tidak pernah paksa orang, karena kaidah di Al-Qur'an, kalau kita ahli Qur'an kita paham betul Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan kepada Nabi, "Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir." Ya Muhammad, tugas kamu mengingatkan, bimbing orang, sampaikan pada kebaikan. Jangan paksa orang, jangan batasi orang begini dan begitu. Kalau mereka mau ambil silahkan, tidak tidak ada masalah. Maka bagi kami, kalaupun teman-teman ada yang melarang, jangan ngaji sama Ustaz Adi Hidayat, jangan dengarkan ceramahnya, itu pilihan bagi Anda, saya tidak pernah paksa. Mau dengar ada manfaat silahkan, mau tidak tidak ada masalah. Yang penting jangan berselisih. Jangan berselisih. Bagi siapapun yang tidak ingin ikut silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda menggunjingkan saya, Anda kehilangan pahala. Ya, saya tidak dirugikan apapun. Ya, dan tidak pernah ada bahasa dalam Al-Quran, kalau Anda ngaji Al-Quran, ngaji sunnah dengan benar, tidak pernah ada tuntunan untuk saling mencela dengan yang lain. Baca Quran surah 49 ayat 11. Iman kita dipertaruhkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yasrak qaum min qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Teruskan ayatnya, bahkan la yaghtabukum ba'dha. Ya, jangan saling bergibah, jangan saling bergosip. Jadi kalau Anda mengaji dengan saya melarang Anda untuk menyoal orang lain. Jangan cela orang lain. Siap insyaallah? Walaupun orang itu mencela saya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita doakan. Dan tunjukkan yang mulia, akhlak yang baik, lisan yang baik. Sehingga dengan itu kita buktikan bahwa apa yang kita pelajari bukan yang salah. Kalau perbedaan itu pendapat dalam masalah fikih, saya sering katakan, ayo duduk sama-sama. Daripada curhat di media sosial, tidak akan ketemu. Yang satu bilang A, satu bilang B. Tidak ada ulama dulu itu, ya kalau ada persoalan, diajak duduk, tidak ada yang datang, tidak ada. Semua duduk. Ini bukan saling menyampaikan pendapat, saling tukar pikiran, kemudian saling ribut di media sosial, itu tidak bagus. Ya, tugas para ulama membimbing umat, bukan berselisih. Karena itu saya katakan, kalau ada perbedaan apapun, tanyakan, duduk, kita bahas. Kita buka kitabnya, kita buka referensinya, saya selalu katakan, kalau yang kami sampaikan benar, itu petunjuk Allah dan Rasul, ambil. Tapi kalau yang saya sampaikan salah, dan saya tidak mungkin akan merasa, teman-teman sekalian, maaf ya, akan merasa yang paling benar dengan itu. Bukan suatu aib bagi saya untuk mengatakan ini Adi Hidayat salah, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat Ustaz ini. Paham seperti ini? Yang paling repot kalau Anda merasa benar dengan pendapat Anda sendiri, tidak ingin mendengar pendapat orang lain. Yang paling menarik, Anda menyoal orang lain tapi Anda nonton kajiannya. Itu yang repot ya. Tapi sekali lagi, tidak usah dipersoalkan, Bu ya. Saya kira demikian. Bagi saya, terima kasih. Mau ikut silahkan, tidak silahkan, tapi jangan sampai berselisih. Beda pendapat boleh, tapi jangan menghalangi kita untuk minum teh bersama. Sepakat sampai sini? Baik. Dari akhwat dulu, satu lagi. Ke sebelah sana, satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rita, asli Garut, Ustaz. Baik. Masya Allah, bahagia sekali rasanya hari ini saya berada di antara Ahlul Quran. Mudah-mudahan kita semua dengan hadirnya di sini lebih mencintai Al-Quran. Yang mau saya tanyakan Ustaz, saya kan udah memasuki setengah abad, tapi semangat untuk menghafal Al-Quran apa ya? Insya Allah tidak kalah dengan yang muda, mudah-mudahan. Tapi ya itu Ustadz, hafal yang ini lupa yang itu, gitu kan? Baik. Nah, ya. Hafal yang ini 30, lupa yang itu, ya. Ya? Maunya 30 juz Ustadz, tapi katanya nggak bilang susah ya. Nanti benar-benar disusahkan. Nah, baik. Saya ngapalinnya ngacak Ustadz. Misalkan karena 30 juz susah, misalkan dari Al Imran halaman satu halaman awal sama akhir. Nah, kayak gitu gimana Ustaz? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik. Jadi intinya pada dua hal. Yang pertama, kesulitan dalam menghafal, kadang hafal yang ini lupa yang itu. Itu biasa, Bu, ya. Yang repot itu hafal suami yang ini lupa suami yang itu. Itu yang repot, ya. Baik. Baik, pertama Ibu buka dulu Quran surah ke-54 lagi-lagi, ya. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ingat baik-baik, menghafal Quran itu janji kemudahannya tidak ada batas. Tadi Ibu katakan mau setengah abad, ya kan? Masya Allah, mau 50 tahun. Ada kakek, Bu, usia mau 80 tahun. Mau 80 tahun. Sebulan kami berikan, gini, ikuti. Alhamdulillah, juz 30, hafal. Hafal juz 30. Ada nenek 82 tahun. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Dibisikin cucunya, dibacain terus. Cucunya bacakan, bacakan, bacakan, bacakan. 2 tahun hafal 30 juz. Ya, jadi enggak ada batas. Ada yang lumpuh otak seperti Fajar, sering saya katakan. Itu sejak dalam lahir, dalam kandungannya sudah lahir, kemudian diberikan ASI, setiap diberikan ASI bacakan 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Jadi begitu usia 3 tahun yang keluar di lisannya Al-Qur'an. 4 tahun hafal Quran 30 juz. Anda bisa bayangkan. Nah, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Jadi saya ingin yakinkan dulu, Allah sudah memberikan penegasan dengan 4 kali. Kalau sekali Anda belum yakin, wajar. 2 kali wajar. Ini 4 kali kata Allah, saya yakinkan ya, pakai lam dengan qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, wa laqad. Dan saya kata Allah yakinkan, saya pastikan tahqiq. Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan semudah-mudahnya Al-Qur'an untuk dihafalkan, diingat. Mau enggak ada yang mengingatnya? Yassarna pakai yusrun. Di bahasa Arab itu ada sahlatun, ada yusrun, beda. Kalau sahlah itu mudah tapi relatif. Bagi si fulan mudah, yang lain belum tentu. Misal, bahasa Arab mudah susah. Ibu bahasa Arab mudah susah. Kata siapa? Saya tinggal di Arab, anak-anak segini gampang aja bisa bahasa Arab. Tadi si Muhammad saya tanya, kayak halo, alhamdulillah Nabi khair. Masya Allah, baru 5 tahun. 6 tahun, 7 tahun, gampang bahasa Arab. Bagi orang Arab. Ibu bisa katakan orang Indonesia juga anak-anak yang kecil bisa bahasa Indonesia. Nah itu mudah bagi si fulan, belum tentu bagi yang lain. Itu namanya sahlah. Tapi kalau yusrun, Allahu Akbar. Yusrun itu gak ada batas. Ngangkat sedotan. Mudah atau sulit? Ringan atau berat? Sedotan dari plastik, semua orang bisa ngangkat. Maka kita katakan ngangkat itu begitu ringan. Ngangkat kertas ringan. Nah, bahasa Al-Quran bagi menghafal itu tidak pernah menggunakan kata sahlah. Selalu yusrun. Walakad yassarna, yassarna, yassarna. Jadi yang pertama, kalau Anda menghafal Quran, Anda mesti punya keyakinan dulu dalam hati. Mudah, mudah, mudah, mudah, mudah. Kalau dari mulai awal menghafal sudah punya, maaf, penyakit dalam hati, di antara penyakitnya ragu pada diri sendiri, ragu dengan janji Allah, maka otomatis hafalan itu akan menjadi sulit. Saya ulangi, tanamkan dalam diri kita. Begitu mulai menghafal, jangan ragu. Mudah, mudah, mudah, mudah. Alif lam mim. Mudah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Mudah. Alladzina mudah, mudah, mudah, mudah, mudah, mudah, mudah, mudah, mudah. Jadi tanamkan di kepala, bisa, bisa, bisa, bisa, mudah. Jadi kalau Anda punya keyakinan mudah, itu secara stimulus dalam tubuh kita akan didorong untuk mendapati itu semua. Tapi kalau Anda dari awal sudah yakin, kata temannya, buhu, faktor U. U, ya sadar aja lah, udah mau setengah abad, U, ya. U, gak ada, bukan usia, U itu usaha. Kalau Anda mau berusaha dengan benar, maka Anda dapatkan semua itu. Nah, yang kedua, ingat, kalau ada orang yang kemudian menghafal lantas dia lupa, menghafal lupa, menghafal lupa kembali, jangan bersuudzon kepada Allah. Karena boleh jadi yang Allah inginkan bukan banyaknya hafalan yang dia dapatkan, tapi banyak pahala yang dia raih. Ingat baik-baik. Lihat cara memahaminya. Kalau ada yang lambat menghafal atau lupa menghafal, maka cara memahaminya baca hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Sebelumnya baca dulu yang nomor hadis 2910. Lihat kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang mau baca satu huruf dari kitabullah, satu huruf, falahu asyru hasanat, dia mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wali kulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Yang menarik di nomor hadis 2920 nya Nabi mengatakan wallazi yatata'ta wa huwa syaqqun alaihi atau wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran. Siapa yang memulai dengan berat mengeja, bacanya susah, kadang-kadang sering lupa, baca sulit, mengeja susah, falahu ajran, dia mendapatkan pahala dua kali orang yang lancar. Kadang-kadang ada orang menghafal dzalikal kitabu la raiba fi 2 menit hafal, tapi yang ini 2 jam belum hafal-hafal. Teman-teman, tahukah Anda, menghafal Quran itu pasti otomatis akan mengulang-ulang ayat yang dia hafalkan. Mustahil ada penghafal Quran baca ayat cuma sekali, mustahil. Pasti diulang. Silakan cek. Dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan hudan hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa huruf, berapa kali diulang? Ada orang-orang yang diinginkan oleh Allah bukan hafalannya yang banyak. Hei fulana, si fulana yang itu-itu saya cepat jadikan hafal Quran karena dia hidupnya itu banyak pahalanya. Dosanya ada banyak yang kurang, malamnya rajin tahajud, rajin dia puasa, sudah banyak pahalanya, saya cepatkan menghafal Quran supaya tertanam dalam jiwanya. Kamu kemana aja? Sekarang baru ingat saya, sekarang mau mendekat. Saya inginkan kamu banyak pahala dulu sebelum mendapatkan Quran yang banyak dalam jiwamu. Maka cara bacanya ketika Anda lambat menghafal, maka pahami boleh jadi Allah ingin memperbanyak pahala dulu kepada kita sebelum menanamkan banyaknya ayat. Dan kita tidak tahu kapan akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kakek, teman-teman, dia kemudian, oh ini luar biasa kakek ini, orang soleh, baik, tiba-tiba dari Timur Tengah datang ke situ, pengen bangun masjid, sampai jadi, sampai merawat, sampai segalanya. Tahu bagaimana cara wafatnya? Di masjid itu bulan Ramadan, Jumat terakhir, sambil tiduran nunggu buka, meremlek, meremlek, meremlek, baca, meremlek, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Masya Allah, pulang. Ustadz Ahmad Muzammil, beda sedikit usia dengan kami, hari Kamis pulangnya ahli Quran, pentahsin Quran di Indonesia, masih muda, banyak muridnya, banyak pahala untuk beliau. Kamis salat subuh, begitu selesai salat, Masya Allah, zikir sebentar jam 5, cuman bersin 2 kali, hadsin, hadsin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, enak pulangnya. Adi hidayat masih panjang, ya masih banyak dosanya, masih belum banyak istighfar, masih terus harus banyak mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmad Muzammil cuma bersin 2 kali, meninggal. Tadi ada yang bersin berkali-kali, sebelah sana itu belum meninggal juga. Paham Bu ya? Jadi jangan putus asa, semangat terus, yakinkan, bisa insya Allah, bisa. Ya, dan tunjukkan pada yang muda-muda, ya, bahwa ibu bisa. Begitu ibu maksimalkan, maka setiap orang yang terinspirasi karena ibu, ibu dapat pahalanya di situ. Ya, tidak cukup dengan amin, amalkan dulu. Terakhir, yang paling jauh mana? Yang paling jauh dari mana? Lebih daripada Ambon? Lebih jauh dari Ambon? Ternate? Lebih jauh dari Ternate? NTT? Lebih jauh dari Medan? Lebih jauh dari Medan? Ambon dulu, Ambon. Ada Ambon. Apa hubungan Ambon dengan Medan? Mana orang Medan tadi? Apa hubungannya? Bika Ambon, pintar kamu. Ya. Bika Ambon ada di Medan. Ayo bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Randika Tuangke. Saya dari Ambon. Datangnya 2 hari yang lalu sendiri ke sini untuk mengikuti kegiatannya Ustaz. Ya, sesuai yang tadi Ustaz sampaikan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan, baik terkait dengan wilayah-wilayah yang nanti akan dibuat kelas-kelas para penghafal Quran. Yang saya tanyakan Ustaz, gimana nanti kalau jalurnya ke Maluku Ustaz? Kalau wilayah Maluku, bagaimana cara menjangkaunya agar bisa aktivitas untuk menghafal Quran itu bisa berjalan dengan baik? Baik. Gitu Ustaz. Terus yang kedua yang saya ingin tanyakan Ustaz, saya berkeinginan Ustaz mengikuti kuliah di luar negara. Alhamdulillah saya sudah hampir menghabiskan hafalan Quran 30 juz dan saya ingin sekali kuliahnya di luar dan mengganti serta menjadi ulama di kota Ambon. Masya Allah. Amin. Baik. Itu. Baik. Yang terima pertama kasih, panitia tolong dicatat. Anda tiketnya akan diganti pulang pergi untuk kesini. Tolong dicatat ya, ganti tiketnya semuanya. Baik. Yang kedua, insya Allah sepanjang masih ada di bumi, ya antum tinggal di bumi, insya Allah bisa diakses. Kecuali kalau antum pindah ke bulan, ya dengan Sailor Moon, Doraemon dan yang lainnya, maka itu yang agak susah untuk dijangkau. Jadi sepanjang masih ada di bumi, mau sampai ke Papua, mau sampai ke Sabang, Merauke, insya Allah kita akan buka usaha yang terbaik untuk menjangkau itu semua. Jadi yang paling cepat nanti insya Allah ada aplikasi yang bisa digunakan. Nanti akan diinfokan, antum daftar aja ke situ. Sudah daftar? Belum, daftar ke situ, masuk, bikin komunitas di sana, kami tunjukkan nanti di mana dan nanti kita kirimkan. Kami kirim ke Ambon kemarin mushaf sampai ke sana. Ya, kami kemudian kirimkan juga ada guru di sana. ada Ustaz Kabolosi ya di sana. Beliau dengan komunitas penghafal Qurannya hebat tuh Pak Ibu sekalian. Beliau itu ahli beca. Ya ahli beca, tapi saya katakan, Ustaz, antum ini becanya akan mendorong antum sampai ke surga. Dengan becanya, beliau berusaha membangun TPQ, TPA. Didik anaknya sampai dengan nagom-nagom Quran, sampai bacaan Quran, sampai jadi juara Quran kemarin. Dan alhamdulillah Masya Allah itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dari Ambon. Nanti saya persaudarakan antum dengan beliau. Dan tolong dicatat Mas, antum tadi mau keluar negara, saya ke Nagreg, siap Insya Allah. Nagreg ya, luar negeri Nagreg, siap. Di mana Nagreg? Nagreg tahu di mana? Lampu merah sonoran dikit tuh Nagreg tuh ya. Nagreg di Garut. Tolong dicatat Insya Allah kita rekomendasikan untuk ke Sudan Insya Allah. Baik ya. Mudah-mudahan bisa berangkat tahun ini. Ada paspornya? Ada? Insya Allah saya masukkan. Masuk daftar satu yang ke Sudan. Dan tidak usah testing kemana-mana. Testing antum Al-Quran saja. Nanti kita akan cek kembali. Dan saya masukkan antum ke kuota prioritas untuk ke Sudan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ibu terakhir. Ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Saida dari Bekasi. Saya hanya mohon doanya. Anak saya sedang menghafal Quran. Usia ada yang 24, usia 12, 13 yang sedang menghafal Quran. Mohon doanya. Semua anak saya 6 yang 3 cowok sedang menghafal Quran. Mohon doanya Ustaz, semoga anak saya menjadi penghafal Quran seperti Ustaz Adi Hidayat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami semua kita saling mendoakan untuk siapapun yang lekat dengan Al-Quran, tidak kita batasi. Yang kedua, doa itu harus diterjemahkan dengan ikhtiar, usaha. Ingat, Allah akan melihat perwujudan doa dari ikhtiar. Semua nabi ketika berdoa itu diiringi dengan ikhtiar. Nabi bahkan yang mustahil pun akan dikabulkan sepanjang kita butuhkan itu. Nabi Zakaria Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas. Beliau memohon keturunan. Secara medis enggak mungkin, kata medis enggak bisa, enggak ada lagi, terbatas istri Anda itu divonis maaf menopause dan mandul, mustahil. Maka apa yang dilakukan? Beliau berdoa. Tapi dalam doanya disertakan dengan ikhtiar. Beliau salat, ikhtiarnya salat, bermohon kepada Allah. Cuman lakukan di mihrab. Maka apa yang terjadi? Turun ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka turun malaikat mengatakan Allah beri kabar gembira, doamu diterima, kami jawab. Dan saat diterima itu sedang dalam ikhtiarnya, dalam salatnya, dalam permohonannya. Maka Anda orang tua yang anaknya sedang ingin-inginkan jadi ahli Quran, maka bangun malam hari berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya jangan bawa yang haram, karena haram dengan halal tidak akan bersatu. Quran kalau masuk ke dalam jiwa, dikotori dengan yang haram, maka dua kemungkinan terjadi. Yang pertama, maaf, maaf, maaf. Itu akan menghambat hafalan Qurannya, tidak akan masuk. Yang kedua, Qurannya masuk, tapi akan menjadikan kerugian baginya. Diisyaratkan di Quran, surah ke-17, ayat ke-82. Paling kiri pertengahan. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Quran tidak akan memberikan tambahan pada orang zalim kecuali kerugian-kerugian saja. Apa diantara kerugiannya? Ngabisin waktu menghafal, tapi tidak ada manfaat dari hafalannya. Tidak ada manfaat. Karena itu, tolong ayahandanya cari yang halal. Ibundanya banyak berdoa, mohon kepada Allah. Setiap dia mau tidur, doakan kepada Allah. Setiap dia menghafal, doakan kepada Allah. Dan insya Allah, Allah akan muliakan setiap ikhtiar kedua orang tua dengan cara-cara yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Selanjutnya lebihnya saya inginkan kita semua mencintai satu dengan yang lainnya dengan takwaan kepada Allah. Kita cinta juga bangsa kita ini. Kita mohon kepada Allah diturunkan keberkahan untuk bangsa kita sama-sama ini dengan kebaikan-kebaikan. Karena saya yakin kalau kita jadi ahli Quran, maka Allah akan turunkan keberkahan pula di bangsa kita ini. Di Quran tidak ada yang kotor. Di Quran tidak ada yang buruk. Gak ada petunjuk korupsi di Quran. Tidak ada petunjuk kata-kata yang kotor, pandangan yang tidak bagus. Maka saya yakin alumni-alumni Quran dari program ini insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Siap insya Allah? Akan lahir insya Allah pemimpin yang terbaik yang hafal Quran, siap? Pengusaha yang hafal Quran, siap? Dokter yang hafal Quran, siap? Kalau gitu kita berdiri sama-sama dan kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah muliakan antum semua. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا واجعلنا من أهل القرآن في الآخرة واجعل القرآن شفيعا لنا في الآخرة اللهم اجمعنا في الدنيا مع أهل القرآن وتوفنا أصحاب القرآن وأدخلنا الجنة فردوس مع أهل القرآن لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. Teman-teman, kita semua bersaudara. Mulai hari ini kita akan bersama-sama menjadi ahli Quran, dan kita sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saya mulai hari ini akan berkhidmat untuk Al-Quran dan untuk kemakmuran bangsa kita insyaallah. Teman-teman sekalian, mulai hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka program Syiar Al-Quran kami launchingkan persembahan terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Jazakumullah khair. Akan dilanjutkan teknis oleh panitia. Antum semua teman-teman kita akan terhubung untuk saling menghubungi. Demi Allah saya katakan, insyaAllah jangan khawatir yang tidak dapat buku, tertib, ahli Quran tertib. Dapatkan di panitia, setelah itu nanti data-datanya dikumpulkan, kami akan cetak 40 ribu lagi, setelah itu cetak musab lagi, nanti antum akan dipandu bersama-sama, kita aplikasikan apa yang tadi telah kita sampaikan. Siap insyaAllah? Siap. Ya. Siap untuk berukhuwah Islam ya? Siap untuk bersatu? Siap untuk membangun bangsa? Takbir. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.